السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat penting adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman dan amal soleh. Hadirin, yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan sebagaimana yang kita jelaskan bahwa itulah kehidupan. Bukan hanya sekedar kebaikan, tapi itu kehidupan, hadirin. Itu kehidupan. Maka orang yang gak punya ilmu yang nafi itu gak punya kehidupan, kata para ulama. Dan itulah kelezatan. Itulah kelezatan. Bahkan kata para ulama, ketika membandingkan nikmat ilmu dan nikmat harta, ulama mengatakan bahwa nikmat ilmu dan iman itu kelezatannya itu senantiasa bertahan selama ilmu dan iman itu ada dalam diri kita. Dan ketika ilmu dan iman itu bertambah, berbeda dengan nikmat harta, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Nikmat harta itu terasanya ketika baru dapat. Gitu loh. Nikmat harta itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu ketika baru dapat. Kata beliau, "Anna ladzatal hasilata minal mali wal ghina innama hiya hal innama hiya halu tajaddudihi faqat." Kelezatan yang lahir dari harta dan kekayaan itu sejatinya ketika bertambah dan baru dapat. Lalu berangsur-angsur kenikmatan dan kelezatan itu hilang. Wa amma halu dawamihi fa imma an tadhhab tilka al-ladhah wa imma an tanqus. Gitu. Adapun semakin lama harta dan kekayaan itu bersama kita, kelezatannya itu semakin turun, hilang atau menurun, gitu. Hilang atau menurun. Benar gak hadirin? Perasaan bapak-bapak yang beli jam mahal, ketika baru beli dan ketika jam itu udah 3 tahun, sama atau beda? Beda. kita yang baru beli mobil baru, perasaan ketika tuh mobil baru dikirim dari dealer dan ketika mobil itu digarak sekitar 2 tahun sama atau beda? Beda. Jadi harta itu turun kelezatannya. Tapi kalau ilmu nafi enggak, iman itu enggak. Selama ilmu nafi, asal ilmu nafi ya, bukan ilmu yang hanya maklumat, selama itu ilmu yang bermanfaat, kelezatannya itu enggak pernah hilang. Enggak pernah hilang. Bahkan ketika dapat lagi bertambah lagi, dapat lagi bertambah lagi, dapat lagi bertambah lagi. Jadi sangat layak untuk dikejar, sangat layak untuk dicari, sangat layak untuk diperjuangkan. Karena hidup ini butuh kelezatan, hadirin. Hidup ini butuh kelezatan. Karena hidup ini berat kan. Setiap saat ada ujian aja gitu ya. Dan itulah hakikat dunia, ada musibah. Ya kalau gak ada kelezatan ya repot kita hidup nih. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat ilmu yang Allah kasih, biar ditambah sama Allah. Dan selalu minta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu perkuat syahadatain kita. Dan yang berikutnya, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, kembali ke Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, dan kembali bersama hadis Abdullah bin Zubair. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Kita masuk kembali ke hadis tersebut. Dan semoga kita bisa selesaikan dengan segala keterbatasan kita. Semoga Allah tolong kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan cerita tentang hutang yang sangat unik dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala an. Dan semoga Allah memberikan taufik biar kita bisa meresapi kisah ini. Terakhir sekali lagi, beliau Abdullah bin Zubair anaknya menolak bantuan dari Hakim bin Hizam dan memilih untuk menjual aset, yaitu tanah di Gobah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, lalu aset itu dijual senilai berapa hadirin? Belinya berapa? 170. Dijual 1,6. Lalu Abdullah bin Zubair berdiri dan mengatakan, man kana lahu ala Zubair syai'un faliwafina bil ghabah. Barang siapa yang memiliki atau yang memiliki harta di tangan Zubair, maka mari kita selesaikan di ghabah. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far. Datang nih Abdullah bin Ja'far. Hadirin Allah muliakan. Dan kita tahu Abdullah bin Ja'far adalah sigarus sahabah. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, alim, orang yang sangat kaya akan ilmu. Hadirin Allah muliakan, kana lahu ala Zubair 400,000. Dan Abdullah bin Ja'far itu hartanya di Zubair itu 400,000. Dan beliau salah satu yang mengamanati, minta tolong hartanya dijaga sama Zubair, dan akhirnya dijadikan hutang. Faqala li Abdullah, 400,000 loh. Lalu anda tinggal kalikan aja sendiri ya, kursnya beberapa gitu, bisa 80,000 atau 90,000, kira-kira segitulah, atau pakai kurs 195,000. Faqala li Abdullah, lalu Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, in syi'tum taraktuha lakum. Kalau kalian mau, aku akan relakan untuk kalian. Ya, gak usah aku ambil. Masya Allah para sahabat ya. Gitu. Padahal 400,000 kira-kira berapa hadirin? Berapa M? Apa? 8 kali 4 ya, 32-an ya. Kalau pakai kurs 80,000 ya. Kalau pakai kurs 80,000 kira-kira 32 miliar. Enak banget ya. Kalau kalian mau, saya relakan. Simpel itu gitu loh. Padahal mereka juga butuh uang hadirin. Ini bukan 100-200 ribu, 1-2-3 juta loh. Ini miliaran. Kalau kalian ini ya, saya relakan. Dan Abdullah bin Ja'far kan gak investigasi dulu, punya duit gak, segala macam. Enggak, langsung saya relakan. Ya karena gimana ya hadirin, iman mereka tuh luar biasa. Dan yang dihadapi juga Az-Zubair yang selama ini jagain hartanya dan ingin terbaik buat dia. Dan Az-Zubair pun kan ingin yang terbaik buat Abdullah bin Ja'far. Hadirin Allah muliakan. hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kata Allah, bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? Para ulama mengatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan hal yang sama. Jadi kalau kita totalitas sama orang, orang akan totalitas sama kita. Dan semakin elegan ketika kita totalitas sama orang, bukan ngarepin pamrih dari orang tersebut. Tapi kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin. Maka lihat, nanti kita lihat bagaimana Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya sehingga mereka totalitas juga sama kita. Kan hadirin, apa sunatullah itu kan panen itu tergantung apa yang kita tanam. Ya kan? Kalau kita tanam biji cabai, ya panennya cabai, hadirin. Nggak mungkin singkong gitu loh. Jadi kama tadi nutudan. Lihat gimana Hakim bin Hizam datang nawarin. Lalu Abdullah bin Ja'far juga menyampaikan, saya relakan lah. Nggak dikejar-kejar gitu loh, gitu hadirin. Ya karena Az-Zubair juga all out sama orang tuh. Ngitung-ngitungan Az-Zubair. Bahkan bukan ngitung-ngitungan lagi. Beliau rela, beliau yang berat gitu loh. Dibanding orang yang merasakan berat. Karena mengubah amanat jadi hutang itu kan berat. Walaupun hitung-hitungannya tetap dapat. Nanti kita lihat berapa harta warisnya Az-Zubair radhiyallahu anhu, nanti ada di akhir hadis. Tapi itu tadi, ini yang harus ditanamkan, totalitaslah sama orang karena Allah, bukan karena mengharapkan pamrih. Az-Zubair nggak mengharapkan pamrih. Kalau mengharapkan pamrih, beliau nggak akan rubah amanat jadi hutang. Dan terus sampai wafat, kan kalau sampai wafat berarti beliau juga nggak dapat apa-apa secara duniawi. Tapi lihat bagaimana Allah itu menumbuhkan rasa sayang dalam diri manusia ke beliau. Ini yang nggak boleh kita lupakan. Jadi totalitaslah sama orang hadirin. Karena mengharapkan wajah Allah. Dan totalitas di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemampuan harta masing-masing, kemampuan waktu masing-masing. Mungkin kita gak bisa akomodir semua orang. Tapi bukan karena kita gak mau. Tapi memang kita punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Tanggung jawab kita banyak. Lalu keterbatasan uang. Tapi kalau kita jujur kan Allah akan berkahi ya. Allah akan berkahi. Jadi enak banget gitu. Puluhan miliar cuma mengatakan in syaitum taraktuha lakum. Kalau kalian berkenan gitu ya. Jadi kalau kalian berkenan, aku relakan nih. Aku relakan. Bisa gak kira-kira kita gitu? Ya punya duit 1M aja belum pernah Pak Ustadz, apalagi ngerelain 30 miliar. Gitu. Atau sekalian bisa Ustadz. Kenapa? Karena gak pernah punya. Jadi gak ada beban gitu lah. Lihat responnya Abdullah bin Az-Zubair. La. Enggak. Allahu Akbar. Fulus depan mata ditolak, jemaah. Puluhan miliar. Enggak. Enggak. Artinya saya kan bayar. gak memanfaatkan kebaikan orang tanpa maslahat yang jelas gitu loh. Karena aset ada, kan kita ada, aset tuh ada. Terima kasih, terima kasih. Kita sudah bilang ada tanah di Gobah, ada 11 rumah di Madinah, ada 2 rumah di Basra, ada 1 rumah di Kufah, ada 1 rumah di Mesir. Aset ada. Allah. Qala fa in syi'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhartum. Lalu Abdul bin Ja'far bilang lagi, kalau kalian berkenan diakhirkan aja gitu. Jadikanlah pembayaran hutangku, pembayaran hartaku itu di paling akhir. Yang lain aja dulu, aku paling terakhir. Jika memang kalian mau mengakhirkan. Jadi, oke, okay, kalau gak mau direlakan, diakhirkan aja. Yang lain dulu aja, yang lain. Lihat ithar kepada saudara ya. Mungkin yang lain lebih butuh. Gitu. Mungkin gitulah. Saya yang terakhir aja. Kalau memang enggak mau direlakan. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang lain aja dulu yang lain. Dan itu kan di dalam masalah dunia kan mereka sangat terkenal dengan ithar mereka kan. Ithar itu mendahulukan orang lain atau saudara dalam masalah dunia. Dan itu karakter mereka. Sampai Allah puji mereka, Allah sebutkan mereka dalam surat dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apa? Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat ke-9. Surat 59 ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wallazina tabawwa'ud dara wal iman." Dan orang-orang yang dalam yang pindah atau tinggal di Madinah. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini lagi bicara tentang kaum Ansar. Jadi yang udah stay duluan di Madinah. Sudah tinggal di Madinah, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai kaum muhajirin, mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah ini. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka itu gak ada hasad. Mereka mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah. Dan mereka gak ada hasad, gak ada apa tendensi apapun, motif apapun terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. dan mereka senantiasa ithar menomorsatukan muhajirin dibanding diri-diri mereka. Mereka senantiasa memprioritaskan muhajirin, memprioritaskan saudara mereka dibanding diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka pada saat itu juga butuh, hadirin. Walaupun pada saat itu mereka butuh, tapi iman mereka menuntun mereka agar menomorsatukan saudara. Iman mereka membuat mereka menomorsatukan saudara. Wayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka menomorsatukan, memprioritaskan saudara mereka walaupun mereka butuh. Lihat contohnya nih. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk Al-Ansor saja. Muhajirin juga punya mental yang luar biasa. Tapi konteks ayat ini tentang Al-Ansor. Itulah para sahabat yang menomorsatukan saudaranya walaupun butuh. Beda loh. Makanya ada penekanan walau kana bihim khasasah, walaupun mereka pada saat itu butuh. Karena beda menomorsatukan saudara ketika kita lagi gak butuh dan ketika butuh tuh beda. Ayo mas, oh enggak, aku udah ada kok. Ah, itu kita gak butuh. Enggak, aku udah makan, kamu aja. Ketika ditawar makan siang, enggak, aku baru aja makan, kamu aja. Beda, pas kita nolak, pas lagi kenyang, ada kamu, ini makan buat kamu. Tapi kalau maksudnya enggak, ayo mas, enggak, aku udah makan. Gitu. Yang benar mas, iya, baru kok. Baru tadi malam maksudnya. Biar tuh orang enak menerimanya. Ah, itu Masya Allah. Kan gak bohong juga. Itu tauriah ya. Tapi tauriah baik gitu. Ayo mas, enggak, baru makan. Benar-benar baru makan. Baru tadi malam. Makan terakhir tadi malam dan sekarang udah siang. Nah, dia dulu aja makan. Nah, itu tuh mental-mental para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Makanya dalam kasus ini kan itu tadi, udah kalau enggak mau direlakan, diakhirkan aja, yang lain dulu aja, yang lain gitu. Abdullah bin Ja'far. Makanya itulah kebaikan dan keberuntungan. Itulah kemenangan. Makanya penutupan ayat tersebut apa? Closing ayat tersebut, "Wa man yuqashshuha nafsihi", barang siapa yang dijaga dari sifat pelit dan kikir tadi, Al-Hasyr ayat 9. Barang siapa yang dijaga, dipelihara dari sifat pelit dan kikir, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, itu. Jadi kalau mau jadi orang beruntung, prioritaskan teman, saudara dalam kehidupan. Beruntung deh kita. Dan itu dilakukan karena Allah. Insya Allah kita akan dikasih keberuntungan sama Allah. Dan kalau udah beruntung tuh enak. Semua orang pengen jadi orang beruntung, benar gak? Nah, ini salah satu tipsnya. Dijaga dari kekikiran, pelit. Orang yang bisa menomorsatukan orang itu dijaga dari sifat pelit. Kalau masih punya sifat pelit, kikir, gak bisa menomorsatukan orang. yang ada nuntut nomor satu, pokoknya gue dulu yang lo bayar ya. Gitu. Tapi lo dulu enggak, saya diakhirkan aja. Kalau semua udah dibayar, ah baru silahkan. Itu pun beliau awalnya nawarin diralakan aja kalau berkenan. Ya sama tadi al-jaza min nisil amal. Az-Zubair kan juga demikian. Amanat dirubah jadi hutang, itu kan ithar juga dari sisi lain atau dalam bentuk lain. Iya kan? Amanat dirubah jadi hutang, itu kan ithar. Biar gue deh nanggung deh, jangan saudara gue gitu. Emang mereka tuh teladan emang jamaah. Gak heran Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasi ku. Gak heran mencintai mereka itu bagian dari iman. Hubul ansar minal iman, mencintai ansar bagian dari keimanan. Begitu juga dengan muhajirin. Begitu. Gak heran kenapa kita harus beradab dengan mereka. Kalau mengunjubutkan mereka, doakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Emang spesial hadirin. Ini luar biasa mereka tuh. Kita tuh dengar cerita mereka kayak di negeri, kayak dengar dongeng gitu. Padahal real, bukan fiksi. Dan mereka bukan para nabi. Itu juga menarik. Kalau nabi kan jelas makomnya beda, hadirin. Ini bukan nabi, bukan rasul. Bisa gitu tuh. Dan lihat bagaimana respon Abdullah bin Zubair. Mari kita lanjutkan. Faqala Abdullah, la, enggak, enggak mau juga. Enggak, saya enggak akan akhirkan. Dan saya enggak ada rencana mengakhirkan antum. Lihat kita kembali ke hadith kita. Faqala Abdullah, la, enggak. Jadi gimana ya hadirinnya? Jadi semua ini kalau di semuanya spesial. Kalau bahasa semuanya pahlawan ini. Yang di satu sisi begini, sisi lain juga begini. Gitu hadirin. Qala faqta'u li qit'ah. Qala Abdullah laka min hahuna ila hahuna. Maka ketika gak mau juga, ya udah kata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kalau begitu berikanlah sebidang tanah ini untukku. Mereka tuh gak basa-basi juga, cepet tuh, tak tak tak tak gitu. Dan menunjukkan yang sebelumnya juga gak basa-basi juga. Ya udah kalau enggak, ya udah bersimpel aja. Berikanlah sebidang tanah atau sebuah bagian dari tanah ini kepadaku. Lalu kata Abdullah, dan Abdullah juga gak basa-basi juga. Oh jadi beneran ya diminta? Enggak, gak bilang gitu. Laka min hahuna ila hahuna. Untukmu dari sini sampai sini gitu loh. Dari sini sampai sini. Faba'a Abdullah minha faqada anhu dainahu wa awfahu. Maka Abdullah bin Zubair menjual sebagian darinya dan dapat membayar hutangnya. Bayar hutangnya ke Abdullah bin Ja'far. Wa Wabakya minha arba'atu ashum wa nisf. Dan dari tanah itu masih tersisa 4 bagian dan setengah. Jadi ditunjuk, kamu dari sini ke sini terus dijual, dan hutangnya pun terbayar. Waktu sudah habis ternyata hadirin. Kita berhenti sampai di sini dulu. Dan lihat bagaimana para sahabat itu membuat urusan harta itu simpel. Membuat urusan harta itu simpel. Udah dari sini-sini selesai. Udah saya relakan ya. Enggak. Oke, akhirkan ya. Enggak. Oke, kalau gitu kasih saya sebuah bagian. Oke, dari sini sampai sini ya. Oke, jual, selesai masalah. Enggak berlarut-larut gitu. Memang mereka tuh ngejaga agar harta tuh enggak masuk ke hati mereka. Itu juga penting untuk kita teladani, jamaah. Dan susah berada, bersikap di level itu tuh susah banget. Dan butuh minta pertolongan kepada Allah. Makanya kan tadi Al-Hasyr ayat 9 itu, "Wa man yuqa syuhha nafsihi." Barang siapa yang dijaga sama Allah. Agar sifat pelitnya itu enggak keluar gitu loh. Sifat kikirnya itu enggak keluar, karena manusia itu mau suka harta. Masih ingat surat Al-Fajr, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu suka harta dengan kesukaan yang luar biasa. Hubban jamma itu tuh bukan hanya suka biasa. Benar-benar suka. Benar-benar mencintai harta. Itu surat Al-Fajr. "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta itu benar-benar luar biasa. Bukan dengan cinta biasa, benar-benar cinta mati. Hubban jamma. Al-Fajr ayat 20. Nah, ini untuk bisa seperti generasi terbaik itu tuh betul-betul harus dijaga, minta pertolongan sama Allah. Makanya kan salah satu doa yang senantiasa dibaca Nabi SAW kan berdoa dari sifat pelit. Sifat pelit. Minal bukhli. Dari sifat pelit dalam beberapa doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada kita. Jadi lihat Abdullah bin Zubair semangat untuk membayar hutang ayahnya, karena itu wasiat dari ayahnya. Dan yang punya uang juga baik-baik semua. Jadi bisa gitu jamaah. Jadi gak ada tokoh antagonisnya ini. Semuanya generasi terbaik. Radiyallahu ta'ala anhu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga menjadi ibrah, dan kita semakin terbuka ya, dan gimana para sahabat itu bersikap, bagaimana para sahabat itu hidup, bahwa ketika Nabi SAW merekomendasi mereka itu bukan rekomendasi tanpa makna, itu mendalam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan memperbaiki diri-diri kita. Kita masih jauh dari mereka, jelas. Tapi paling gak ada kemajuan lah. Mintalah pertolongan kepada Allah, terus melangkah lebih baik lagi. Melangkah lebih baik lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.